Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, inayah dan taufik darinya, nikmat berupa keislaman, keimanan, kesehatan dan kesempatan, serta rasa aman sehingga kita bisa bertolabul ilmi, bisa sholat berjamaah dengan nyaman, khusyuk dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan untuk mendengarkan bimbingan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala terkait dengan pendidikan terhadap putra-putri. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan wasiat-wasiat dari Nabi yang sangat penting untuk anak-anak. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau diboncengkan di belakang Rasul alaihi salatu wasalam. Lalu Rasulullah memberikan pendidikan dan tarbiyah kepada Ibnu Abbas. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu beberapa perkara. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Laksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Jauhi larangan-larangannya. Niscaya dia akan menjagamu di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kata Asy-Syaikh menukilkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Azza wa Jalla ada di hadapanmu. Maksudnya bagaimana? Menjaga Allah Azza wa Jalla, maksudnya fahfaz hududallah, jagalah ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla, ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla kita ketahui bersama telah menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kata Rasulullah dalam sabda lain, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Jaga ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Yang halal diambil, dilaksanakan, yang haram dijauhi, ditinggalkan. Wa ra'in huquqahu, dan jagalah, tunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. tajidillaha, maka engkau akan mendapati Allah Azza wa Jalla yuwafiquka wa yansuruka, akan memberikan taufik kepadamu, akan memberikan pertolongan kepadamu. Ini manfaat secara kontan terkait dengan dunia. Dan lebih dari itu, kita pun akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena setiap apa yang kita jalankan berupa ibadah, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan perintah-perintahnya, itu akan diganjar, akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta, jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini, ai idza talabtal i'anata. Jika engkau meminta pertolongan, membutuhkan bantuan. Ala amrin min umuri dunya wal akhirah, terkait dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Butuh bantuan, butuh pertolongan. Fasta'in billah, maka mintalah bantuan, mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alayha illallah wahdah. Lebih-lebih lagi dalam perkara yang hanya Allah Azza wa Jalla saja yang mampu mewujudkannya. Seperti syifa'i maradin. Ya, minta agar disembuhkan dari penyakit. Ya, minta agar disembuhkan dari penyakit. Nah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Au talabi rizqin, ataukah meminta, memohon sebuah rizki. Fahiya mimma qtasallahu biya wahdah. Itu diantara perkara yang Allah Azza wa Jalla semata yang maha mampu untuk mewujudkannya. Ini sangat penting untuk kita tanamkan kepada putra-putri kita. Idza sa'alta fas'alillah. Pokoknya apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu butuhkan, minta, memohon, berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa. Ya. Zat yang maha mampu atas segala sesuatunya. Jika Allah Azza wa Jalla mengabulkan, niscaya apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan akan terwujud. Meskipun apa namanya itu dianggap kecil kemungkinannya, ataukah mungkin jauh kemungkinannya. Kemudian yang keempat, wa'lam, dan ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya kalau seandainya seluruh umat manusia ini, ya, seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai yang terakhir hidup di dunia, kalau seandainya seluruh umat manusia kompak, sepakat, bersatu, satu kata, satu tujuan, ala ayyan fa'uka bi syai'in, ingin memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepadamu, lam yanfa'uka, sungguh-sungguh mereka tidak akan mampu mewujudkannya, illa bi syai'in, kecuali perkara yang telah Allah Azza wa Jalla catat untukmu. Ya. Sebelum itu kita pun juga butuh untuk senantiasa mengingat hal seperti ini. Dalam setiap perkara, dalam setiap keadaan, hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu, yang menjadi tempat untuk menjadi bergantungnya kita dan harapan kita. Seluruh makhluk, seluruh manusia tidak akan mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepada kita kecuali yang memang telah ditetapkan untuk kita, kebaikan untuk kita. Nah, wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in, dan sebaliknya jika mereka sepakat kompak untuk mencelakakanmu dengan sebuah perkara, ya, untuk mencelakakanmu, lam yadurruka, sungguh-sungguh mereka tidak akan mampu mencelakakanmu, illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik, kecuali perkara yang memang telah Allah Azza wa Jalla catat atasmu. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, itu sudah baku ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Rasul mengibaratkan apa? Catatan pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Jadi sudah baku. Ya. Tidak mengalami perubahan. Pokoknya apa saja yang itu telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla pada kita, yaitu akan sampai ke kita berupa kebaikan ataupun kejelekan. Dan dalam kehidupan kita terkadang kita mendapati seperti itu. Ya kan? Kita dapati seperti itu. Salah satu contoh, ya, kita pergi ke mana? Ya. Tidak ada niatan untuk beli sesuatu. Muter sana, muter sini. Baik, di sebuah tempat terbetik, kali-kalilah beli ini kan gitu. Ya. Maka kita beli di tempat tersebut, uang kita keluarkan, kemudian barang atau makan tersebut kita bawa pulang. Ini kan si pedagang yang jualan tadi mendapatkan rezeki. Ya, mendapatkan rezeki dengan sebab kita beli di situ. Ya. Meskipun si pedagang tidak menyangka kalau seandainya orang itu akan lewat ke sini kan gitu ya. Mungkin jalurnya harusnya dari Bambu Runcing ke Palbapan, tapi kodolah Allah Ta'ala takdirkan karena sudah menjadi rezekinya dia jualan di Bojong misalkan. Ya kodolah dia muter sana. Jalan-jalan lewat Kojur ya kan. Sampai ke Bojong, beli di sana. Nah, karena memang sudah menjadi takdirnya pedagang di sana, rezekinya mereka di sana. Ya. Di sisi lain kita yang beli memang Allah Ta'ala telah takdirkan catat bagi kita akan menikmati barang makanan tersebut ataukah memiliki barang tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya terkait dengan madarat, hal yang mencelakakan, membahayakan, ini juga telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita berusaha untuk menghindar, dalam bahasa sekarang berusaha untuk tidak terkena COVID gitu ya. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki, ya ada saja ya perantara perkara yang menjadikan kita terkena COVID kan gitu. Nah, karena memang Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa telah menetapkan untuk kita rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, catatan pena telah diangkat, lembaran telah kering. Baik. Kemudian sebaliknya juga belum tentu yang itu tidak menegakkan protokol kemudian dengan mudah terkena COVID juga tidak. Ya. Cuma di sini bukan pembahasannya kemudian kita bermudah-mudahan, tidak, karena di sini terkait dengan ya ketaatan dengan kebijakan pemerintah. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh berikutnya di sini, alal muslim ayyumina bil qadaril ladzi katabahu Allahu alaihi khairihi wa syarri. Wajib bagi setiap muslim untuk beriman, meyakini keputusan takdir dari Allah Azza wa Jalla, khairihi wa syarri, yang kita anggap itu kurang baik bagi kita ataupun yang kita anggap itu baik bagi kita. Ya. Namun yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha bijaksana. Apapun yang ditetapkan, ditakdirkan untuk kita, insyaAllah akan ada hikmah, ada pelajaran darinya. Ya. Sebuah ayat yang berkaitan dengan jihad, ya, bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, padahal itu ya sesungguhnya baik bagi kalian. Ya, dan sebaliknya bisa jadi kalian menyukai, mencintai sesuatu, padahal sejatinya itu ya jelek, tidak baik bagi kalian. Intinya apa? Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijak, sehingga apapun yang kita apa namanya itu ditetapkan untuk kita, sudah kita yakini, kita jalani. Kalau itu kebaikan kita syukuri, kalau itu perkara yang kurang baik ya kita sabar darinya. Insyaallah ya ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil darinya. Minimalnya kita akan mendapatkan pahala. Ya, kita di atas kesenangan, di atas perkara yang baik, kemudian kita bersyukur dapat pahala. Ataukah sebaliknya, berupa kejelekan, hal yang tidak menyenangkan, kemudian kita mau bersabar, maka itu ya kebaikan bagi kita akan mendapatkan pahala. Kemudian kata Syekh berikutnya, min fawaidil hadis, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis Ibnu Abbas tersebut, yang pertama, hubur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil aulad, kecintaan Rasulullah terhadap anak-anak. Kecintaan Rasulullah terhadap anak-anak. Wa irkabu Ibnu Abbas khalfahu, dan Rasulullah memboncengkan Ibnu Abbas di belakangnya. Wa munadatuhu ya gulam, Rasul memanggil Ibnu Abbas dengan sebutan ya gulam, wahai anak. Kalau dalam bahasa kita ya le, ger, na dan seterusnya. Kita panggil dengan bahasa-bahasa yang menjadikan kita akrab dengan mereka. Yang kedua, amarul atfala bi ta'atillah, Rasulullah memerintahkan kepada anak-anak untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walibti'ad an ma'asihi, dan memerintahkan anak-anak agar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, diperintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatannya. Liyas'uda fid dunya wal akhirah, agar anak tersebut bahagia, beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, itu kan hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, tidak apa namanya itu risau, tidak gelisah, ya, tidak was-was, tapi tenang. Kenapa? Ya, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga dia pun di dunia hidupnya tenang, nyaman, dan di akhirat juga mendapatkan ketenangan, kenyamanan, taib, diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang lebih baik, dimasukkan ke dalam jannah. Yang ketiga, Allahu yunjil mu'mina inda syada'idi idha adda haqqallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang yang beriman ketika dia tertimpa perkara yang tidak baik. Ya, mendapatkan kesulitan, mendapatkan malapetaka dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan orang tersebut, orang yang beriman tadi. Kapan? Idza ada haqqallah, jika si hamba tersebut, mukmin tadi, melaksanakan, memenuhi hak-hak Allah Azza wa Jalla, beribadah ya sesuai dengan semestinya, taat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya. Nah, wa haqqan nas, demikian pula orang tersebut menunaikan hak-hak sesama manusia, hak Bani Adam. Ya. Kapan akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal? Indar rakhai wassihati wal ghina. Afan, kita ulangi. Indar rakhai wassihati wal ghina. Jadi ketika kita manusia dalam keadaan lapang, senang, sehat, cukup, kaya, kita melaksanakan hak Allah Azza wa Jalla, juga menunaikan, melaksanakan dan memberikan hak-hak sama manusia, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan kepada kita di saat kita pada kondisi sebaliknya. Ya, kondisi genting, kondisi sedih, kondisi sakit, kondisi miskin dan seterusnya. Karena kita hidup di dunia ini kan silih berganti. Kadang senang, kadang susah, ya kan? Kadang sehat, kadang sakit. Taib, kadang kaya, kadang miskin, kan gitu. Ada kalanya kaya, ada kalanya miskin. Taib. Kemudian yang keempat, warsu aqidati tauhid fi nufusil atfal. Menanamkan akidah, keyakinan untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla, beribadah, meminta, berdoa hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, fi nufusil atfal, pada jiwa-jiwa anak, kita tanamkan kepada mereka, bi su'alillahi ta'ala wal isti'anati bihi, agar mereka meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kelima, tathbitu aqidatil iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Menetapkan dan mengokohkan akidah keimanan terhadap takdir keputusan Allah Azza wa Jalla. Keputusan yang kita anggap baik ataupun keputusan yang kita anggap ya kurang baik bagi kita. Nah, kita katakan terkait dengan kita, karena kalau ditinjau dari sisi takdir Allah Azza wa Jalla, maka itu senantiasa baik. Ya, takdir keputusan Allah Azza wa Jalla itu sudah yang terbaik, karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha bijaksana. Nah, sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memutuskan A, B, C, dan D, itu pasti sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla dan sudah sesuai dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Sehingga pasti baik. Hanya saja terkait dengan kita, ya kita menganggap itu kurang baik, itu tidak kita sukai, itu yang kita senangi, dan seterusnya. Tayyib. Fahiyya min arkanil iman. Hal yang baik ataupun hal yang kita anggap jelek, itu semuanya keputusan Allah Azza wa Jalla kita imani, itu merupakan salah satu dari rukun iman. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tarbiyatu tifli anit tafa'ul. Mendidik putra-putri untuk tafa'ul, optimis. Ya, besar harapan. Nah, tidak gampang putus asa. Ya, tapi optimis, ya, besar harapan, tidak mudah kendor, tetap semangat. Liyastaqbilal hayata bisyaja'atin, agar si anak menghadapi atau menjalani kehidupan ini dengan mantap, dengan berani. Ya. Wa amal, dan penuh harap. Waliyakuna fardan nafi'an fi ummati. Sehingga harapan berikutnya agar si anak tersebut menjadi seorang pemuda yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Karena namanya kehidupan ini kan butuh jiwa yang tegar, jiwa yang kokoh dan seterusnya. Nah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, ya, tapi sabar, tabah, tegar dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk pembahasan berikutnya, min adabil Islam. Di antara adab-adab Islam yang butuh kita tanamkan kepada putra-putri kita. Kata Syekh, i'lam, ketahuilah. Ya akhil muslim, wahai saudaraku semuslim. Hadanallah wa iyyak, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, petunjuk kepada kami dan kepada Anda. Anal Islam ja'a bi adabin wa akhlak. Bahwa Islam ini mengajarkan adab, mengajarkan akhlak. Takaffala lil muslim wal mujtama as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Islam menjamin untuk pemeluknya, yakni seorang muslim, wal mujtama, demikian pula masyarakat secara umum, as-sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maksudnya kalau kita menerapkan adab-adab Islam, itu akan mendapatkan keberuntungan, baik yang melaksanakan adab Islam tadi personal ataupun ya secara kelompok masyarakat. Nah, yang pertama an-nadzofah. Wa min hadzal adab, di antara adab-adab itu yang pertama an-nadzofah, kebersihan. Kata beliau, kun nadzifan fi baitika. Jadikanlah rumahmu itu bersih. Ya. Jadikanlah rumah kita itu bersih. Ya, Mat ya. Mat, rumahnya dibersihkan, ya kan? Kalau ada sampah dibuang, kan itu ya. Maam jajan, jajannya di maam, sampahnya dibuang tempat sampah, itu ya. Nah, kun nadzifan fi baitika. Jadikan dirimu terbiasa bersih-bersih di rumahmu. Jadikanlah rumahmu bersih. Nah, ada kotoran kita sapu. Ya, kita jadikan rumah kita bersih. Tayyib. Wa amalika, juga jadikanlah amalanmu itu bersih. Tidak tercampuri kesyirikan, tidak tercampuri rasa ingin ini, rasa ingin itu, tapi murni karena Allah Azza wa Jalla lillahi ta'ala. Nah. Wa malbasika, demikian pula pakaianmu. Ya, jadikanlah pakaianmu itu bersih. Tayyib. Jadi hendaknya ada pakaian khusus. Ya, untuk sepak bola ya pakaiannya khusus. Nah, sepak bola pakai pakaian yang putih jeblit ya, kewalean gitu. Nanti pas salat Jumat atau salat wajib pakai pakaian yang sudah banyak karatnya gitu ya. Udah hitam-hitam, lusuh digunakan untuk salat ya, jangan. Tapi punya pakaian yang khusus ya untuk sholat, nah ini yang baik-baik, untuk kerja bakti sepak bola dan misalnya ya yang biasa-biasa saja, dan senantiasa diusahakan untuk pakainya bersih, kotor ya dicuci kan ini ya, tidak kemudian ditunggu sampai bau apek gitu kan, kasihan temannya, nyinggir dari kita. Tapi kalau kita sudah dijauhi oleh teman-teman, nanti kita tersinggung, ya kan? Nah, itu enggak boleh. Jadi kalau sudah bau ya sudah dicuci. Ya, kotor dicuci. Dari sini Rasul alaihi salatu wasalam, atau hal ini mengingatkan kepada kita bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam terkait dengan pakaian yang terbaik. Ya. Ilbasu min thiyabikum albayat. Nah. Fa innaha atau fa innahu khairu thiyabikum. Kemudian di situ ada juga wa kafinu biha mautakum. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya, pakailah pakaian yang berwarna putih. Dan bungkuslah, kafanilah orang-orang yang meninggal dari kalian dengan kain yang berwarna putih. Karena itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Ya, jadi pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Sehingga orang mati itu kan diperintahkan oleh Rasul untuk membungkus dengan kain putih. Gitu ya. Teroman pernah lihat mayat dibungkus dengan kain apa ya? Kain coklat misalkan, pernah lihat? Belum ya? Itu kain hitam. Belum juga ya? Itu putih. Ya, alhamdulillah, berarti masyarakat mengamalkan hadis ini. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa kenapa pakaian putih itu dikatakan pakaian yang terbaik oleh Rasul? Karena pakaian putih itu menunjukkan ketawaduan, ya, ketawaduan, tidak sombong, tidak bangga diri. Nah, kemudian di sisi lain, orang yang memakai pakaian putih itu akan menjaga diri dari hal-hal yang kotor. Kalau kita yang pakaiannya agak gelap, apalagi hitam itu kan harus klemprak-klemprak gitu ya. Ngetos Pak Abdurrahman, klemprak-klemprak ngetos ya. Tema gelang kota nggih sami bahasane nggih. Alhamdulillah. Tasih sak Jawa gitu nggih. Asia Tenggara. Baik. Nah, itu, kalau pakaian warna gelap itu kan pede aja ya klemprak-klemprak. Tapi kalau warna putih kan lihat-lihat. Ah, sebelah sanalah situ agak kotoran gitu. Nah, itu. Jadi orang yang memakai pakaian putih, dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang kotor. Itu satu. Yang kedua, ketika seorang memakai pakaian yang putih, ketika melihat kotoran di pakaiannya, dia pun akan segera untuk apa? Mencucinya. Di apa? Lepas, kemudian dicuci. Tapi kalau yang pakaiannya hitam itu kan kotor dikit. Ora ketok, ora apa-apaan gitu ya. Kan gitu. Ya Ismail ya. Ngalami. Hah? Nah itu. Pakaianmu warnanya apa itu? Hah? Apa? Hijau. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya wa jismika. Jadilah badanmu itu bersih. Ya. Mandi kalau bau, badannya dibersihkan, mandi, dibersihkan dari kotoran yang ada. Nah, sehingga dalam syariat Islam ini juga ada istilahnya sunnah yang sesuai dengan tabiat atau kebiasaan manusia. Ya, di antaranya potong kuku, mencabut bulu ketiak. Ya, kemudian mencukur kumis dan yang lainnya. Dalam syariat itu kan disyariatkan, dibimbingkan oleh baginda Rasul, terkhusus bagi yang tidak menghadiri sholat Jumat agar terbiasa bersih. Ya, karena dia akan berkumpul dengan manusia, dengan masyarakat, dengan orang lain. Ya, sehingga ketika tidak menghadiri sholat Jumat disunahkan untuk itu, potong kuku, cukur kumis, merontokkan rambut sidik, ya kan? Nah, kemudian rambut keleknya juga dibersihkan agar tidak menjadi sarang apa itu kuman, menimbulkan bau yang tidak sedap. Kasihan teman atau jamaah kanan kirinya. Allah, ngangkatnya tinggi banget, ada angin wus kan gitu. Seng kan gitu. Kalau bau sate mending, ya kan? Nah, ini baunya bubur ketek kan gitu. Ya kan? Temannya langsung Ah, besok lagi kalau dekat dia aku akan minggirlah. Nah. Tayyib. Walasiyama, sebelum kita lanjut, dari sini berarti Islam ini mengajarkan agar kita apa? Respon dengan apa nih itu? Punya jiwa sosial gitulah ya, perhatian dengan lainnya. Ya. Perhatian dengan lainnya. Badan kita bersihkan, pakaian kita bersihkan, amal perbuatan kita juga yang bersih. Sehingga teman-teman yang di sekitar kita pun tidak terganggu, mereka juga senang, nyaman. Walasiyama inda dhahabika tudhihabika lil masjid liada'i sholawat. Terlebih khusus ketika kita hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Wa khosotan sholat al-jum'ah. Lebih khusus lagi sholat jum'at. Sebagaimana kita dengarkan tadi. Faghtasil, maka mandilah. Ya, mandilah. Tayyib. Wa tatayyab. Terkait dengan mandi mungkin, wah kalau mandi sore ya dingin ya. Ya, enggak usah sore juga boleh. Siang sebelum asar mandi bisa, ya kan. Wah kalau mandi sama kepalanya jadi pusing ya. Ya enggak usah sama kepala juga boleh gitu ya. Tayyib, badan saja yang dimandikan. Tayyib. Wa tatayyab wal bas ahsana thiyab. Dan pakailah minyak wangi. Pakai minyak wangi. Kalau kita apa itu dekat dengan jamaah yang pakai minyak wangi kan rasanya nyaman gitu ya. Apalagi minyak wanginya yang mahal itu kan. Meskipun sudah pakai masker tembus gitu ya. Nah, senang. Minimal kita mencium aroma yang sedap, yang harum kan gitu. Walbas ahsana thiyab, dan pakailah, kenakanlah pakaian yang baik. Nah, pakaian yang baik. Tidak harus baru, tidak harus mahal, intinya ya apanya itu masih layak gitu ya. Kalau kotor ya dibersihkan. Nah, kalau sudah apa itu dipakai kelihatan bau ya sudah ganti. Wala tadhhab bi thiyabin wasikhah. Janganlah engkau pergi berangkat ke masjid dengan pakaian yang kotor. Ya, janganlah engkau pergi ke masjid dengan pakaian yang kotor. Gak ada anak-anak ya. Itu. Sinten namanya, Pak? Oh, tapi rumahnya di Brondo nggih. Ya sudah. Ya Ismail ya. Kalau ada teman berangkat ke masjid pakaiannya kotor, dinasihati ya Ismail ya. Ismail. Yantum. Tayyib dinasihati. Ke masjid ya pakainya jangan yang kotor gitulah ini. Abu cari ikan, memet ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung berangkat ke masjid ya. Nah. Tayyib. Au dzatin raihatin karihah. Juga jangan menggunakan memakai pakaian yang sudah bau. Ya, pakaian sudah berapa hari? Udah bau, enggak ganti-ganti, ya jangan dibawa ke masjid, jangan dikenakan, jangan dipakai. Karena di masjid banyak orang, kan gitu ya. Kalau kita sholat sendirian di gunung ya rapopo, tapi ya rada patut sithik tetap menghadap Allah Azza wa Jalla yang terbaik kan gitu ya. Nah. Wala tatok bisatul masjidi bi jawrabin wasikhin fi raihah al-aqdam al-mu'tiyah. Dan janganlah kamu injak karpet masjid dengan kaos kaki yang sudah bau bekas apa itu kaki yang ini ya. Jadi apa itu baik kaos kaki sudah bau ya, kemudian dia masuk masjid tidak dilepas. Kaos kakinya sudah jalan itu aja. Akhirnya tempat sujud dari teman-teman ketika kayak bau anu ya. Apa itu? Terasi kan gitu ya. Nah, kasihan. Nah, enggak boleh seperti itu. Fadzalika yu'dzil musallin, karena hal itu mengganggu orang yang salat. Kita ketahui salat kan sujud juga, ya kan? Tayyib. Haitsu yad'u ahaduhum jabahatahu anfa'al bisat. Karena orang yang salat itu meletakkan hidungnya, meletakkan wajahnya di karpet masjid. Nah, fayata'adza min ar-ra'ihati allati 'alaqat bil bisat min ra'ihatil jawrab. Sehingga kalau ada orang yang tadi seperti kondisinya seperti tadi, yaitu akan nempel di karpet, kemudian bau karpetnya tercium oleh orang yang sedang sujud. Nah, wa qad yanfiru minas salat. Terkadang karena sebab perbuatan kita, oknum ini tadi menjadikan ada salah satu jamaah yang tidak mau sholat di sini. Kenapa? Wah, di sana karpetnya bau terasi kan itu ya. Padahal bukan semuanya bau terasi, tapi karena bekas diinjak orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, wa alaika bisti'mali siwak, dan seharusnya engkau juga menggunakan siwak. Ya, wala siyama indal wudu wassalah, lebih-lebih lagi ketika berwudu dan salat. Faqad hathar Rasul alaihi salatu wassalam ummatahu alaih, sungguh Rasul telah memberikan dorongan, menyemangati umat Islam ini untuk bersiwak. Fi ahadits katsirah, pada hadits yang banyak, di antaranya as-siwaku mudhiratun lil fami mardhatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.